بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siaran yang kami hormati. Alhamdulillah, kita masih bisa melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah, yang juga disusun secara indah oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian selain daripada itu, kita juga sudah membahas hadis yang ke-6, yaitu hadis Umar radhiyallahu taala anhu, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Bahwa beliau berkata, aku mendengar Rasulullah mengatakan, "Jika kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, maka niscaya Allah akan memberikan rezeki pada kalian seperti diberinya rezeki burung-burung berangkat di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang sore hari dalam keadaan perutnya penuh." Ikhwan ibn a'azakumullah, ternyata hadis yang ke-6 ini berarti kita melewati 2 hadis. Hadis yang ketiga dan hadis yang keempat. Dan memang demikian di dalam kitab yang diisi atau yang diiringi dengan syarah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Saya tidak mengerti apakah terlewat atau mungkin tidak disyarah oleh beliau, sehingga loncat dari yang ketiga langsung yang ke-6. Maka saya ambilkan dari kitab aslinya, Riyadhus Shalihin, bahwa di sana ada hadis yang ke-4, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, "Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidati at-tayr." Rawahu Muslim. Hadis yang keempat dari kitab Riyadhus Shalihin adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa beliau berkata, akan masuk surga beberapa kaum-kaum yang hati-hati mereka seperti hati-hati burung. Demikian diriwayatkan oleh Muslim. Berkata An-Nawawi rahimahullah, "Ma'nahu mutawakkilun wa qila qulubuhum raqiqah." Makna hati mereka seperti hati-hati burung, disebutkan maknanya, qila dikatakan bahwa maknanya adalah mutawakkilun, hati-hati yang dipenuhi tawakal. Berarti berkait dengan hadis yang ke-6 yang sudah dibahas kemarin, kalau kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian seperti burung. Atau kalian akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti burung-burung. Mereka penuh tawakal, berangkat di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang sore hari dalam keadaan sudah penuh. Ini ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka disebutkan yang akan masuk surga adalah kaum-kaum yang hati-hati mereka seperti hati-hati burung. Qila, kata An-Nawawi rahimahullah, qila annahum mutawakkilun. Dikatakan bahwa maknanya adalah orang-orang yang penuh tawakal. Wa qila, sedangkan dikatakan pula pendapat yang kedua, qulubuhum raqiqah, hati mereka lembut seperti hati burung. Ikhwan ibn a'azakumullah, hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Berarti di sini adalah pujian dari Rasulullah SAW kepada penduduk surga atau kaum-kaum yang akan masuk surga, bahwa qulubuhum atau afidatuhum mithl afidati at-tayr, wa hati-hati mereka seperti hati-hati burung. Bisa bermakna penuh tawakal, bisa bermakna lembut. Wallahu taala alam bisawab. Yang kelima dari hadis di dalam bab tawakal adalah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, "Annahu ghaza ma'an nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qibala Najd." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam atau Jabir bin Abdullah berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke arah Najd, ke arah Irak. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa qafala ma'ahum, ketika Rasulullah sallallahu berjalan pulang dan berjalan bersamanya para sahabatnya, fa adrakathumul qa'ila fi wadin katsirul 'udah, maka kami singgah ketika didatangi waktu qailulah. Qa'ilah yakni waktu qailulah. Qailulah adalah waktu tidur siang. Biasa mereka kalau dalam perjalanan malam istirahat dan siang hari pun istirahat. Malam karena memang kebutuhan manusia untuk istirahat di malam hari walaupun sedikit. Sedangkan siang hari sedang panas-panasnya juga mereka akan beristirahat mencari tempat yang teduh. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan qailah atau qailulah tidur siang ini sunnah barakallahu fikum, sampai-sampai dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, qilu fa inna syaitan la yaqil. Qilu, tidur sianglah. Karena sesungguhnya syaitan tidak tidur siang. Hanya saja jangan lupa kalimat qailulah dari kata qalil, yakni selipan saja atau sebentar saja, bukan tidur panjang sehingga hilang waktu asar, hilang waktu salatnya. Bukan demikian. Tetapi tidur sedikit atau tidur sebentar itu yang dikatakan dengan qailulah. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka ketika datang waktu qailulah, mereka beristirahat dan mencari tempat yang teduh di lembah. Katsirul 'idah, lembah yang dipenuhi dengan pohon-pohon idah. Tentunya pohon-pohon yang khas yang ada di sana, yang berduri. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa tafarraqan nas. Maka Rasulullah pun singgah di situ dan berpencarlah manusia. Yastadilluna bisyajari, masing-masing mencari naungan pohon-pohon yang bisa mereka berteduh di bawahnya. Wa nazala Rasulullah sallallahu tahta samurah, sedangkan Rasulullah sallam berteduh di bawah sebuah pohon yang dijuluki dengan nama samurah atau pohon samurah. Kalau pohon udah berduri, kalau samurah tidak demikian. Fa'allaqa biha sayfahu, Nabi pun menggantungkan pedangnya di pohon tersebut dan beliau beristirahat. Wa nimna naumatan, maka kami pun semua beristirahat dan tertidur. Fa idza Rasulullah sallam yad'una, ketika kami tertidur tiba-tiba kami mendengar Rasulullah sallam memanggil kami. Wa idza 'indahu a'rabi, ketika kami bangkit memenuhi panggilan Rasulullah sallam, ternyata di sisi Rasulullah sallam sudah ada seseorang a'rabi. A'rabi adalah seorang badu, orang badui atau orang yang biasa hidup di kampung atau hidup di padang pasir. Faqala, maka Nabi bersabda, menceritakan orang tadi, inna hadha ikhtarata alayya sayfi wa ana na'im, orang ini mencuri pedangku dalam keadaan aku tidur. Fastayqadtu wa huwa fi yadihi saltan, ketika aku bangun pedangku dalam keadaan ada di tangannya, sudah terhunus. Orang itu berkata kepadaku, man yamna'uka minni, siapa yang bisa melindungimu dariku, kata orang tadi. Dengan pedang yang terhunus, mengancam Rasulullah SAW, dan berkata, man yamna'uka minni, siapa yang bisa melindungimu sekarang dari pedangku ini? Maka Rasulullah SAW berkata, Allah. Qultu, aku katakan, kata Nabi, Allah, Allah, Allah, disebutkan 3 kali. Walam yu'aqibhu wa jalas, orang tadi tidak bisa berkata apa-apa kemudian terduduk. Muttafaqun alaih, hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim fi sahihaihima. Di dalam lafaz lain, agar semakin jelas kisah ini atau riwayat ini, dalam riwayat lain disebutkan, kunna ma'a Rasulullah SAW bidatir riqa, bahwa kami bersama Rasulullah SAW dalam perang Datur Riqa. Perang Datur Riqa dinamakan dengan Datur Riqa karena mereka dalam keadaan memiliki perjalanan yang sangat susah, sehingga mereka menambal sepatu-sepatu mereka yang rusak, kain-kain mereka yang rusak karena susahnya perjalanan. Atau disebutkan pula bahwa bendera yang mereka pakai dalam keadaan disambung atau memiliki tambalan-tambalan. Dan dalam bahasa Arab adalah ruqah atau reqah. Sehingga dikatakan Datur Riqah. Faida ataina syajaratan dhalilatan taraknaha li Rasulullah sallam, maka ketika kami singgah di siang hari kami melihat ada pohon yang paling rindang, maka kami biarkan tempat tersebut untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kami pun mencari tempat sendiri, mencari tempat istirahat, sedangkan pohon tersebut untuk Rasulullah SAW. Faja'a rajulun minal musyrikin, tiba-tiba datanglah seorang dari kalangan musyrikin. Wa saifa Rasulullah SAW mu'allakun bisyajarah, sedangkan pedang Rasulullah SAW dalam keadaan tergantung di pohon tersebut. Faqtaratahu faqala takhafuni, maka orang tadi mengambilnya, mencurinya, dan kemudian menghunuskan kepada Rasulullah SAW dan berkata, takhafuni, apakah kau takut padaku? Qala la, kata Nabi, tidak, aku tidak takut. Qala faman yamna'uka minni, siapa yang bisa melindungimu dariku? Qala Allah, Allah, Allah. Dalam riwayat yang lain lagi dari Abi Bakar al-Ismaili, di dalam sahihnya, ketika dikatakan man yamna'uka minni, siapa yang bisa melindungimu dariku? Qala Allah. Ketika Rasulullah SAW menyatakan Allah, fasaqata as-sayf min yadi, orang Arabi tadi, orang Badui tadi mungkin ketakutan, terjatuh pedangnya yang dia pegang, jatuh ke tanah. Maka Rasulullah SAW yang mengambilnya. Kemudian Rasulullah SAW menghunuskan kepada orang tadi dan mengatakan dengan ucapan yang sama, man yamna'uka minni, sekarang siapa yang melindungimu dariku? Faqala kun khayra akhidin, orang tadi berkata, hendaklah engkau menjadi orang yang baik, ini hendaklah engkau bersikap baik padaku, memohon, berharap. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, berbeda akidah, berbeda jawaban. Berbeda akidah, berbeda ketawakalan. Adapun Rasulullah SAW ketika ditanya, man yamna'uka minni, Nabi menjawab dengan tegas, Allah, Allah. Adapun orang tadi ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, man yamna'uka minni, siapa yang menghalangimu dariku, siapa yang bisa melindungimu dariku? Dia hanya berkata, aku memohon kepadamu, bersikap baiklah kepadaku. Wala akuna ma'a qaumin yuqatilunak, dikatakan tashhadu an la ilaha illallah. Maka setelah orang tadi memohon, Nabi berkata, maukah bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? A'rabi tadi berkata, tidak. Walakinni u'ahiduk, tidak, tapi aku berjanji kepadamu, an la uqatiluk, aku enggak akan memerangimu. Wala akunu ma'a qaumin yuqatiluk, dan aku enggak akan bergabung bersama satu kaum yang memerangi kamu. Itu janjiku. Faqalla sabilahu, maka Nabi pun membiarkan dia pergi. Fa'ata ashabahu, maka A'rabi tadi mengikuti atau menemui teman-temannya atau kaumnya, sukunya, kemudian berkata, ji'tukum min indi khairin nas, aku telah datang kepada kalian dari seseorang yang aku lihat sebaik-baik manusia. Ikhwan ibn a'azakullah, lihat, dari sini ada catatan lain, pelajaran yang sangat penting. Agama ini tidak dengan pemaksaan. Ketika Nabi menyatakan, tashhad la ilaha illallah, wa anni rasulullah, apakah kau mau bersaksi la ilaha illallah, dan aku adalah Rasulullah? Orang tadi menjawab, tidak, aku tidak mau. Padahal Rasulullah SAW memegang pedang, dalam keadaan terhunus. Orang tadi tidak memiliki kawan atau teman sendiri. Yang artinya kalau kemudian dengan emosi ditebas, selesai urusan. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang memiliki, dan dia salah, dia yang mendatangi dan yang mengancam. Tetapi karena agama ini bukan dengan paksaan, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, maka Nabi membiarkan dia pergi. Kamu bersaksi? Tidak. Aku tidak akan bersaksi. Alas, masa mau dipaksa? Dibiarkan oleh Nabi. Tetapi dia berjanji, aku berjanji gak akan memerangi kamu, gak akan bergabung dengan satu kaum yang memerangi kamu. Maka dibiarkan oleh Rasulullah SAW pergi. Ternyata lihatlah, di antara hikmah dari sikap yang demikian, orang tadi menceritakan kepada kaumnya, sukunya, bahwasanya yang dia temui adalah orang yang paling baik. Jitukum min indi khairin nas, aku ini kembali dari orang yang merupakan sebaik-baik manusia. Ikhwani fillah, na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, hadis ini pun sangat berkait dengan bab. Apa bab kita yang sedang kita bahas? Al-yaqin wa tawakkul. Keyakinan dan tawakal. Nabi SAW tidak memegang senjata apapun. A'rabi tadi menghunuskan pedang di hadapan Rasulullah SAW. Yang tinggal dia ayunkan, maka tentunya sebagai manusia akan terluka. Tetapi Rasulullah SAW menjawab dengan tegas, Allah. Man yamna'uka? minni. Siapa yang bisa menghalangimu dariku? Siapa yang bisa melindungimu dariku? Dijawab dengan tegas, Allah. Ini keyakinan. Walaupun mungkin secara hitung-hitungan akal, udah gak ada lagi yang bisa menyelamatkan dia. Siapa lagi yang bisa menyelamatkan saat itu? Orang, para sahabat jauh, orang-orang yang merupakan para sahabatnya jauh. Sedangkan dia dekat dengan pedang yang terhunus. Tetapi jangan lupa, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha kuasa, maha bisa. Maka dijawab dengan tegas, Allah. Gemetar orang tadi, ketakutan. Dan terjatuh pedangnya. Dan diambil oleh Rasulullah SAW, dihunuskan kepada orang tadi sambil bertanya dengan pertanyaan yang sama, man yamna'uka minni? Sekarang siapa yang bisa menghalangimu dariku? Ternyata dia berkata dengan memohon, jadilah orang baik kepadaku, bersikaplah baik kepadaku, aku enggak akan memerangimu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga sungguh sangat layak dan sangat tepat Imam Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab at-tawakkul, dalam bab al-yaqin wa at-tawakkul. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.